senyum yang selalu kau berikan. Ku tak harapkan semua ini terjadi sejujurnya. Ku ingin kamu seutuhnya. Namun kau buang semua harapan. Seharusnya kau pergi, melepaskan diriku. Jangan kau kembali, lupakan semua kenangan kita. Seharusnya kau pergi, meninggalkan diriku. Jangan kau kembali, lupakan semua kenangan.